Pak? Lanjut ya. Jamnya pun telat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa bertemu kembali pada kesempatan sore hari ini di masjid ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Amin. Kita melanjutkan membaca kitab Lamuddurul Mansur sampai nomor ke-209. Sudah dibaca 209-nya. Sekarang 213. Ya. 213. Masyaallah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa huwa yasifu ahlal bid'i, beliau mensifatkan, yakni menerangkan tentang ahlul bid'ah sebagai berikut. Hum mukhtalifun fil kitab, mereka semuanya berbeda-beda antar mereka. Semua ahl bid'ah itu berbeda-beda antar mereka dalam memahami Al-Quran. Ini sifat pertama mereka. Yang kedua, mukhalifuna lil kitab, mereka semuanya itu menyelisihi Al-Quran. Mereka menyelisihi Al-Quran. Muttafiqun ala mukhalafatil kitab. Sifat yang ketiga, mereka semuanya sepakat. Semuanya mereka itu sepakat sama untuk menyelisihi Al-Quran. Yang keempat, yatakallamuna fil mutasyabihi minal kalami, mereka berbicara dengan menggunakan ayat-ayat yang masih samar, yang masih mutasyabih. Wailabisuna ala juhalin nas, kemudian mereka menipu manusia. Yulabisun, yakni membuat rancu, membuat kacau pemikiran manusia yang juhal, yang jahil. Bima yatakallamuna bihi min mutasyabih, dengan menggunakan ayat-ayat yang masih samar tadi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada empat sifat yang disebutkan Imam Ahmad dalam ucapan ini. Ahlul bid'ah itu ada umpamanya 100 ahlul bid'ah, 100 aliran. Maka satu dengan yang kedua itu masing-masing berbeda-beda. Karena bid'ah itu adalah bikinan manusia. Ada sekelompok orang membikin mereka. Yang berikutnya membikin lagi. Yang berikutnya membikin lagi. Masing-masing memiliki ciri khas masing-masing. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan mereka ini fasyairah tilafan kathira. Engkau akan melihat perbedaan yang begitu banyak. Karena memang bid'ah itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Khawarij berbeda dengan Syiah, berbeda dengan Qadariyah, berbeda dengan Murji'ah, berbeda dengan Jahmiyah, berbeda dengan Mu'tazilah, berbeda dengan Asyariyah, berbeda dengan Maturidiyah, berbeda dengan terus sekte masing-masing. Ini bid'ah-bid'ah besar di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in zaman dulu. Kemudian masing-masingnya memiliki jalur. Karena bid'ah itu tidak bisa di stop. Kenapa? Karena tidak ada kaidahnya. Setiap orang bebas-bebas saja membuat bid'ah. Itu bid'ah. Kalau ahlus sunnah tidak ada kaidahnya. Harus berhenti, tidak boleh kau menambahi. Harus memahami dengan pemahaman ahlus sunnah. Kalau ahlul bid'ah centrang perenang. Beda-beda antara mereka. Sufinya saja ada sufi Naqsabandiyah, Satariyah, Hasafiyah, Justiyah, Khalidiyah, macam-macam sufi itu. Macam-macam. Setiap guru, syekh atau tokoh bisa membuat aliran. Karena memang tidak ada takaran. Tidak ada kaidah bagi mereka. Sing penting gawe ana sing melu, berarti Anda adalah tokoh utama kelompok tersebut. Hadirin yang dimuliakan, itu sifat ahlul bid'ah. Ahlus sunnah bagaimana? Ahlus sunnah selama betul-betul dia adalah ahlus sunnah, pengertiannya beragama di atas Al-Qur'an was sunnah tanpa hawa nafsu, mereka akan sama. Di negeri manapun, di belahan bumi manapun, sama. Meyakini Allah fisama, meyakini nama Allah 99, meyakini rukun iman, rukun Islam, meyakini tentang bab syafaat, bab ini, semuanya sama. Selama dia betul-betul ahlus sunnah. Dari zaman Nabi ke zaman sahabat, ke zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai zamannya Imam Ahmad, kemudian zamannya Imam Al-Barbahari, zamannya Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, sampai Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, sampai zaman kita sekarang ini. Sama. Selama betul-betul dia adalah siapa? Ahlus sunnah. Yani beragama di atas Al-Quran was sunnah tanpa adanya hawa nafsu. Tidak ada bid'ah pada mereka. Karena itu satu. Beda dengan al-bid'ah tadi. Kemudian sifat al-bid'ah yang kedua. Sifat al-bid'ah yang kedua, mereka semuanya itu masing-masingnya menyelisihi Al-Quran. Antar mereka berbeda, masing-masingnya menyelisihi Al-Quran. Ada 100 ahli bid'ah. Paham mereka dengan paham mereka masing-masing, cara mereka masing-masing. Perlu kami tegaskan, dikatakan ahli bid'ah dikarenakan dia membuat sesuatu untuk dia dan kelompoknya. Sehingga dikatakan dia ahlul bid'ah. Berarti ada apanya? Hawa nafsu. pada setiap yang seperti itu, ikhwan muslimin, mesti berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya. Al-Quran mengatakan, ikutilah oleh kalian yang Allah turunkan, yakni wahyu, dan jangan kalian mengikuti yang lainnya, yakni hawa nafsu. Ahlul bid'ah menyelisihi Al-Quran. Semua mereka itu, yang pertama tadi, berbeda-beda antar mereka, dan semua mereka berbeda dengan Al-Quran. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kenapa demikian? Karena mereka beragama dengan hawa nafsu. Kemudian berikutnya, muttafiqun ala mukhalafatil kitab. Mereka sepakat, antar mereka sepakat untuk sama-sama menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Al-Quran was-sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an, kalau kita melihat ahlul bid'ah, apa mereka ada kesepakatan? Kok Imam Ahmad mengatakan mereka sepakat? Bahasa Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah kenyataan yang ada pada mereka. 100 ahlul bid'ah dari sekte-sekte aliran yang ada, mereka itu seakan-akan semuanya sepakat, jangan cocok dengan Al-Quran. Jadilah kalian temanku ahlul bid'ah. Mereka berangkulan sesama ahlul bid'ah, jangan saling mendahului. Supir bis. Semereka saling menasihati untuk jangan mengikuti sunnah. Saling mengingatkan untuk jangan mengikuti Al-Quran. Mereka sepakat untuk menentang dakwah Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga jangan heran didapati mereka ini memiliki aliran yang berbeda, tapi satu hari bisa bergabung dalam rangka untuk menyerang dakwah sunnah. Semisal Mu'tazilah dengan Sufi bisa bergabung, padahal dua aliran ini berbeda. Yang satu dengan menggunakan akal, yang satu menggunakan perasaan dan kebiasaan-kebiasaan, mimpi-mimpi. Tapi dalam satu waktu mereka bisa bersatu dalam menghadapi dakwah sunnah. Atau yang sekarang ini ada, Hajuri, pengikutnya Yahya al-Hajuri, orangnya keras-keras, mengharamkan yayasan, mengharamkan kotak infak, ya, mengharamkan SPP, mengharamkan banyak sekali. Bahkan mereka mengharamkan masjid di keramik, masjid itu pakai pasir saja. Kenceng banget, Pak. Padahal itu semuanya hal yang boleh. Tapi karena sikap mereka yang berlebihan, terlalu keras sampai keluar dari batas. Sikap yang keras seperti ini yang ada pada Hajuri itu bisa bergabung dengan mereka-mereka al-mumayyi'in, orang-orang yang manhajnya lembek, manhajnya kacau, dari sururiin, bisa bergabung antar mereka dalam rangka apa? Memusuhi dakwah sunnah salafi. Sehingga antar mereka itu, kaum muslimin, berbeda-beda. Mereka semuanya menyelisih Al-Quran, dan mereka semuanya sepakat untuk menyelisihi Al-Quran. Saling bahu-membahu antar mereka guna menghadang dakwah salafiyah. Ini mereka, kaum muslimin. Sifat yang berikutnya, ahlul bid'ah ini, mereka berbicara dengan menggunakan ayat-ayat yang mutasyabihat. Dalam barang apa mereka membawakan ayat-ayat yang mutasyabihat? Menipu umat. Agar kebatilan mereka itu nampak sebagai kebenaran. Karena mereka masih berdalil dengan ayat. Orang akan mengatakan, masa sesat? Wong dalile pirang-pirang, masa sesat? Betul. Mereka membawakan ayat, mereka membawakan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, tetapi yuharifuna al-kalima an mawadi'ihi. Mereka merubah-rubah ayat dari tempatnya. Merubah, bisa merubah kalimatnya atau merubah maknanya, dimaknakan kepada apa yang mereka maukan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, perintah untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa dzakarallaha katsira. Berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ayat yang berbicara tentang zikir sangat banyak. Fadzkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepada aku, maka aku akan mengingat kalian. Berzikirlah kalian kepada aku, aku akan mengingat kalian. Ayat yang berbicara tentang zikir tentunya dalam mengamalkannya sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Tetapi mereka berhasil mencomot ayat-ayat yang berkaitan dengan zikir-zikir tersebut untuk difahami dan digunakan seperti zikirnya mereka. Ini penipuan. Sehingga saya katakan, zikir yang model bid'ah tadi, baik bilangannya ataupun caranya, itu bagian dari tafsir ayat tadi. Seperti zikir awalnya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata mereka ini zikir yang standar, zikir yang biasa-biasa. Kalau sudah imannya tinggi, itu tidak ada lagi diucapkan kecuali Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau imannya lebih tinggi lagi, maka tidak ada lagi kecuali hu, hu, hu, hu. Ini kata mereka, oh ini gak butuh dalil-dalilan. Ini termasuk zikir ini. Lihat, mereka menipu umat. Ayat yang berbicara tentang zikir diseret kepada prakteknya mereka. Ketika dituntut untuk mendatangkan dalil, mereka mengatakan, oh dalil tentang zikir banyak banget. Tidak mereka memahami dari la ilaha illallah, kemudian Allah, Allah, kemudian hu, hu. Ini mana dalilnya? Mereka tidak mengatakan harus ada dalil. Ini bagian dari zikir sesuai dengan perintah Allah untuk kita berzikir padanya. Sehingga saya mengatakan, ciri alul bid'ah itu adalah berbicara dengan ayat-ayat yang masih global, masih umum, untuk menipu umat. Seakan-akan apa yang mereka lakukan itu adalah benar, dengan mereka mencomot ayat-ayat yang masih umum. Bisa difahami hadirin? Pada kalimat tadi di atas, wa kaum muslimin, mereka mencela kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Dianggap itu adalah zikirnya orang-orang yang kelas bawahan. Kalau sudah kelas atas, zikirnya itu tidak la ilaha illallah, tapi Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau sudah lebih atas lagi, mereka cuma mengatakan hu, hu, hu saja. Bahasa mereka dalam kalimat lain, kalau zikirnya la ilaha illallah, itu masih kelas syariat, kelas bawah. Kemudian hakikat dan ma'rifat. Ada bahasa mereka lagi, itu kamu itu baru kelas kulit, belum intinya. Jadi yang zikir la ilaha illallah itu adalah apa? Kulit. Dalamnya kamu belum dapat. Nanti kalau kamu belajar lagi tentang sufi, kamu akan bisa menyatu dengan Allah. Kamu tinggal menyebut Allah, Allah atau hu, hu. Ini celaan terhadap kalimat la ilaha illallah, di mana kalimat itu adalah sebesar-besar kalimat. Maka hadirin kaum muslimin, ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ahmad, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang ahlul bid'ah. Wa qala aidan, berkata juga beliau, beliau mengatakan, idza aradta an ta'lama mahallal islami min ahli zaman fala tanzur ila zihamihim fi abwabil jawami'i wala dajijihim fil mawkifi bilabbaik wa inna manzur ila mawati'atihim ada asy-syari'ati. Imam Ahmad mengatakan, apabila engkau ingin tahu kedudukan agama Islam di kalangan penduduk sebuah zaman, kalau kamu mau tahu kedudukan agama Islam di sebuah negeri atau penduduk satu zaman, misal mamanya kayak kita, Islam itu di kalangan penduduk negeri Indonesia Raya itu bagaimana? Orang menjawab, oh banyak pemeluknya. Oh Indonesia ini muslim yang terbesar penduduk agamanya. Apa penduduknya yang beragama muslim terbesar? Al-Imam Ahmad mengatakan, kalau kamu mau tahu kedudukan Islam di sebuah negeri atau di sebuah zaman, maka jangan kau lihat, la tandur, jangan kau lihat ila zihamim fi abwabil jawami', jangan kau lihat mereka itu ketika berbondong-bondongan keluar dari masjid jami'. Kalau kau melihat manusia keluar dari masjid jami' itu berbondong-bondongan, ya, berarti Islam itu mulia, jaya, penduduknya banyak. Jangan kau melihat itu. Jangan pula kau melihat kedudukan Islam di sebuah negeri atau di sebuah zaman dengan kau melihat berjubelnya mereka ketika di wukuf di Arafah. Mereka mengucapkan labbaik Allah. Jangan engkau nilai Islam itu dengan itu. Kalau engkau melihat orang wukuf di Arafah, ribuan. Ya. Ribuan mereka. Berarti banyak banget. Islam itu tinggi Islam karena banyak yang memeluknya. Jangan. Jangan engkau melihat seperti itu. Akan tetapi kata beliau, wa inna mandur, akan tetapi kalau engkau ingin melihat kedudukan Islam di sebuah, di penduduk sebuah zaman, maka engkau lihat sikap mereka dikala menghadapi lawan-lawan sunnah. Sikap mereka kaum muslimin dalam menghadapi ada asy-syari'ah, musuh-musuh syariah. Hadirin yang kami muliakan, lihat ke sini. Islam itu akan nampak kuat ketika kaum muslimin menampakkan diri dalam menghadapi musuh-musuh syariah. Ini tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali orang yang di atas sunnah. Kalau al-bid'ah malah justru membenci sunnah. Musyrikin membenci Islam. Kafirin membenci Islam. Ahlul Islamnya muslimin, dari kalangan ahlul bid'ahnya malah justru membenci yang sunnah. Yang tampil membela sunnah, membela Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya ternyata sedikit. Yang banyak itu muslimin, tetapi di atas bid'ah mereka. Berarti bagaimana Islam di kalangan umat, di masyarakat itu? Islam ternyata asing. Sunnah Nabi itu terasa asing. Kalau diajarkan sunnah Nabi, maka mereka terheran-heran. Ini ajaran apa ini? Kok baru? Kami tidak mendapati dari guru-guru kami, karena guru mereka al-bid'ah, sufi, ya tidak pernah mengajarkan yang sunnah. Dianggap yang sunnah itu perkara baru oleh mereka dan dimusuhi. Yang bid'ah, yang itu adalah muhdatsatul umur, perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat, itu dianggap lama oleh mereka. Sehingga ternyata yang membela sunnah Nabi alaihissalatu wassalam sedikit. Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Dan terus mereka-mereka itu yang banyak itu bagaimana? Ya mereka muslimin. Selama mereka memang tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran, mereka muslimin. Tetapi mereka bersikap terhadap sunnah dengan sikap membenci, malah memusuhi sunnah. Ini kondisi ahlul bid'ah. Kita masuk bab yang baru, bab yang ke-16. At-ta'assubu wal intima'u lin nabi alaihi salatu wasalam wal ghiratu li ashabihi wa ashabil hadis. Bab yang ke-16 berkaitan tentang kewajiban untuk kita berfanatik. Fanatik wajib, serta al-intima. Intima artinya bersandar. At-ta'assubu wal intima, kewajiban kita berfanatik, kewajiban kita untuk bersandar kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanatik itu satu kalimat yang jelek. Oh, fanatik kamu, enggak boleh fanatik itu. Itu jelek itu. Kita harus bisa menerima perbedaan yang ada. Jangan ngaku benernya dewek, liane salah. Itu fanatik tercela. Jawabannya ya kaum muslimin, fanatik yang kita maksudkan dalam bab ini, fanatik kepada Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Dengan kita mengatakan bahwa kita ini memegangi semua ajaran Nabi, apapun yang beliau ajarkan itu adalah ajaranku, dan apapun yang berbeda dengan bimbingan Nabi, maka itu saya tolak. Saya berfanatik kepada Nabi. Saya menyandarkan akidahku, ibadahku kepada Nabi, tidak kepada yang lain. Ini hukumnya apa? Wajib. Kadangkala yang namanya fanatik kan fanatik golongan organisasi, yang sebenarnya itu hanya sekedar ormas, organisasi masyarakat, sekumpulan orang-orang, mereka bersatu di atas wadah yang disebut dengan organisasi. Mereka saling berorganisasi dalam wadah itu. Untuk sampai sekarang ini kaum muslimin, yang tadinya adalah sebuah organisasi yang mereka bikin sendiri untuk diadakan koordinasi antar mereka, sudah menjadi bagian dari agama. Saya organisasinya A, maka Islamnya saya adalah Islam organisasi A. Bahkan mereka menamakan organisasinya sebagai agama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini fanatik kepada organisasi yang itu adalah bikinan manusia yang membuat ADART, anggaran dasar rumah tangga mereka manusia, yang memimpin manusia, tidak ada wahyu turun kepada mereka, lebih dipegangi oleh mereka daripada sunnah Nabi yang nyata-nyata itulah wahyu. Organisasinya lebih diyakini, lebih dibenarkan, lebih dibela daripada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam yang nyata-nyata itu adalah wahyu. Ini namanya apa? Fanatik terhadap golongan. Fanatisme. Faham fanatisme. Itu yang tercela. Adapun bab kita ini, kewajiban kita untuk berfanatik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semata ajaranku ini adalah mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam saja. Saya tidak mau bersandar kepada selainnya, tidak mau mengikuti yang lainnya. Yang saya ikuti hanyalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Itu pasti benar, yang salah, yang lainnya adalah salah. Kamu fanatik teman terhadap sunnah, wajib. Jawabnya seperti itu. Terus yang lainnya yang beda dengan sunnah salah berarti? Salah. Kalau mereka mengatakan ya berarti kue ngaku bener redak. Iya. Rasul sing paling bener. Yang menyimpang di Rasul salah. Kita harus bawakan pemahaman kita bahwa kita berfanatik bukan ke diri kita. Kita berfanatik bukan kepada guru kita. Diri kita bukan apa-apa. Guru kita juga bukan apa-apa. Yang kita fanatiki, yang kita berpegang teguh dengannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda berbeda dengan Nabi, Anda batil dan sesat. Demikian pula saya kalau menyelisih Nabi, saya batil dan sesat. Karena itu wajib bagi kita fanatik kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala-galanya diukur dengan Rasul, ditimbang, ditakar dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam. Saya tidak mau bergabung kepada siapapun. Apakah itu organisasi, apakah itu sebuah firqah, apakah itu sebuah dakwah, tidak. Saya bergabung dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke beberapa dalil disebutkan di sini, nomor ke 215. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. قُلْ, katakanlah olehmu, in kuntum tuhibbunallah, katakan olehmu Nabi kepada manusia, jikalau kalian mencintai Allah, menuhankan Allah, jikalau kalian menyembah kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Maka ikutilah aku. In kuntum tuhibbunallah, Jikalau kalian mencintai Allah, apa yang harus kita lakukan? Mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kewajiban mengikuti Rasul, kewajiban berfanatik kepada Rasul. Kenapa? Karena itu adalah cara kita membuktikan cinta kita kepada Allah. Itu cara yang dituntut dalam ayat ini. Kalau kita memang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba perhatikan kaum muslimin. Ahlul bid'ah itu kalau ditanya cinta Rasul atau tidak? Hah? Cinta Rasul. Cinta Allah atau tidak? Cinta Allah. Ternyata dalam kenyataan mereka malah justru tidak mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kamu tahu? Dari buktinya adalah adanya bid'ah di tengah-tengah mereka. Kalau mereka betul-betul mengikuti Rasul, maka mereka tidak akan mau mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Oh, berarti mereka tidak mencintai Rasul. Iya. Loh, nyatanya mereka memperingati apa, Pak? Itu kan dalam rangka cinta Rasul. Coba lihat apakah itu ada dalilnya dari Nabi. Beliau memerintahkan kita memperingatinya. Atau beliau sendiri pernah memperingatinya. Atau Khulafaur Rasyidun, salah satu di antara empat itu, pernahkah mereka memperingatinya? Tidak ada. Maka itu bukan mengikuti Nabi berarti. Kalau mencintai Nabi, ya mengikuti Nabi. Nabi tidak pernah seperti itu, ya jangan seperti itu. Itu konsekuensi yang namanya apa? Cinta kepada Nabi. Terus berarti mereka tidak mencintai Allah. Betul. Mereka tidak mencintai Allah. Dengan mereka menyelisih Rasul, mereka melakukan hal yang tidak Rasul ajarkan, mereka melakukan sesuai dengan hawa nafsu mereka maukan, itu menunjukkan mereka tidak mencintai Allah. Karena apa? Kalau seandainya seseorang itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus dibuktikan dengan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu menyelisih Rasul, maknanya kamu tidak mencintai Allah. Itu betapa besarnya dosa bid'ah itu. Sesat dan menyesatkan. Pelakunya dalam keadaan merasa mencintai Allah. Pelakunya dalam rangka, mereka menyangka mencintai Rasul. Tetapi kenyataannya mereka membenci Rasul. Dan secara otomatis membenci Rasul, itu adalah tanda mereka tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di yaumil qiyamah akan terbelalak mereka. Mendapati diri mereka ternyata termasuk bagian orang yang membenci Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dalam ayat ini kaum muslimin ada beberapa faedah yang lain. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan sebab diampuninya dosa-dosa kita. Mengikuti Rasul itu menjadikan sebab diampuninya dosa-dosa. Dari mana kita tahu? Kalimat Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memaafkan dosa-dosa kalian. Sehingga mudah-mudahan kita dengan melakukan sunnah-sunnah Nabi dalam hidup kita, kita dicintai oleh Allah. Itu adalah hikmah pertama dalam sebutkan ayat ini. Yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin. Karena apa? Mengikuti sunnah itu banyak rintangannya, banyak godaannya, banyak penghalangnya. Tapi ketika kita komitmen dengan sunnah, kuat dalam memegangnya, berani menghadapi itu semuanya, maka insya Allah akan mencintaimu karena kita mengikuti sunnah. Allah akan mengampuni dosa-dosamu karena kita mengikuti apa? As-sunnah. Wallahu ghafur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah seorang di antara kalian beriman, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia semuanya. Rasul menyebutkan di sini kalimat la yu'minu, tidaklah seorang itu beriman. Berarti dengan ini kaum muslimin, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini menjadikan syarat seorang itu dikatakan mukmin. Apa itu? Hatta kunna habbay, aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan daripada semua manusia yang lain. Aku lebih dicintai olehnya. Apa maknanya itu kaum muslimin? Kita berkaitan dengan orang tua, diwajibkan kita untuk biru walidain. Ya, betul Pak? Ya. Haram hukumnya durhaka. Durhaka itu bahasa Arabnya uququl walidain. Tetapi tatkala orang tua kita menginginkan sesuatu yang berbeda dengan bimbingan Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam, yang harus kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang tua kita. Karena orang tua kita kali ini menginginkan sesuatu yang haram atau menginginkan sesuatu yang dilarang dalam agama. Ini. Maka dalam hal ini ketaatan kepada orang tua dilarang, bahkan yang wajib kamu taati Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Bukan berarti sunnah ini mengajarkan kedurakaan, bukan. Tetapi mendudukan orang tua pada kedudukannya. Dicintai, dihormati, dimuliakan orang tua. Tapi dalam hal mentaati perintahnya, tatkala perintahnya itu melanggar syariat, tidak boleh ditaati. Birrul walidain kita kepada orang tua di saat orang tua kita memerintahkan kepada hal yang mungkar, itu adalah dengan kita tidak menurutinya. Itu malah justru birrul walidain. Walaupun mungkin orang tua marah-marah. Walaupun apa? Orang tua marah-marah. Orang tua pesan bamanipun, kowe ngemben nek ramamu mati kuburane dikijing aja kelalen nyembelih wedhus ya. Terus disebutkan antum merangas-merenges, aduh kepriwe iki ya. Ramane paham, orang dhe duit apa enjikop nang lemari. Tuku wedhus siji ora bisa. Kijinge kok ketuku nang kana aku dhek sing tuku kowe gur gari masang. Bingung jenengan Pak, mumet iki kepriwe nerang nae. Begitu diterangkan ngapunten Pak, niki perkawis mboten angsal. Jurus apa? Wuh kesu-kesu. Kowe mbahasa ngaji lah, pikirane mesti lho. Nentang wong tua lho. Wah, ngajine sing digawa-gawa. Tetapi harus diwujudkan itu ya kaum muslimin. Yaitu apa? Mencintai Rasul harus dikedepankan daripada orang tua. Orang tua yang kita cintai, kita muliakan, kita hormati, kita taati. Tapi ketika permintaannya berbeda dengan bimbingan Nabi, kita harus melakukan hadis ini. Kita fanatik kepada Nabi. Setiap yang beliau ajarkan, itu adalah ajaranku. Adapun orang tua, kalau berbeda dengan Nabi, minta maaf. Tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dikerjakan. Uyuh durhaka? Tidak. Durhaka itu pengertiannya adalah menyakiti orang tua berupa ucapan ataupun perbuatan dalam perihal yang diperbolehkan dalam syariat. Orang tua memerintahkan hal yang baik, kok kamu membentaknya, kamu durhaka. Tapi ketika orang tua melanggar syariat dalam perintahnya, kemudian kita tidak mentaatinya, itu bukan durhaka. Itu bahkan sebagai apa? Bentuk kita mencintai orang tua kita. Kasihan bapak kaya niki. Bun sepuh pak, ambun lakukna niku. Diajari, dibimbing. Namanya wong sepuh. Kadangkala apa? Jahil, tidak pernah ta'lim. Ya, paling kesutok lah kowe bocah ngomongi wong tua. Wong tua tuli sudah banyak makan garam. Nggih mboten? Kok tuli bocah anakku mbake wingi ngomongi wong tua. Nggih dijawab mawon. Nggih leres Pak, wong jenengan nggih uyah kathah. Ngaku kan mbake wingi. Uyen jenengan ini sekintal aku mbek paling 20 kilo. Tetap saja ingatkan, nasihati, dibimbing kepada yang baik sampai orang tua menyadarinya. Kasihan ada beberapa orang tua yang tidak bisa menerima dakwah gara-gara semata karena apa? Tuanya. Ya. Tetapi ingat ya kaum muslimin, bukan berarti kita durhaka sama orang tua. Tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Jikalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan hal-hal kesyirikan, maka jangan komentati kedua orang tuamu. Tetapi tetap bergaulah dengan pergaulan yang baik. Bukan kemudian engkau menentangnya dan membentaknya, kemudian mengumpatnya, wong tua bodoh. Jangan seperti itu, Pak. Ya. Tidak diperintahkan kita untuk mengata-ngatain dengan kata-kata yang jelek dan buruk. Walaupun memang orang tua kita jahil. Cukup dengan tidak taat saja. Dengan bahasa yang sopan, ngapunten, Pak. Anu niku mboten angsal teng agami. Karena gelem, orang nggih mboten gelem. Ya wis. Paling gegetok, Pak. Kenapa kita berdasarkan agama? Orang tua kita akan paham. Bocah nek konsing beda dengan sunnah ora gelem. Tapi kalau diperintah dalam hal yang tidak melanggar sunnah, oh, bocah ke paling manut, paling taat. Orang tua akan dengan itu sebagian dari dakwah. Kalau dakwah ngomongi wong tua, kata nek ora patut temen, ya. Dan jarang orang tua yang mau mendengar nasihat anaknya. Yang benar ya wong tua nasihati bocah. Udu bocah nasihati wong tua. Ngpana pribahasa gudel apa? Isu kebo. Apa? Oh, ngeleres kewalik. Nek gudel isu kebo bener nge? Nge. Ontan kebo isu gudel. Maka dengan cara yang santun. Sehingga jangan salah paham dengan hadis yang kita baca tadi. Agama kita tidak mengajarkan durhaka. Ingat itu. Cuma menerangkan apa? Fanatik kita kepada Rasul. Bersandar kita kepada Rasul. Ketatan kita kepada Rasul. Melebihi kepada manusia siapapun dia. Sampai pun orang tua kita. Sampai pun anak istri kita. Sampai pun guru kita sekalipun. Sampai pun atasan kita. Kalau berbeda dengan ajaran Nabi, saya lebih fanatik kepada Nabi daripada kepadamu. Antum kerja umpamanya, pimpinannya bosnya orang Chinese, agamanya Konghucu atau apalah. Urusan kerja semaksimal mungkin dilakukan dengan sebaik-baiknya karena engkau mendapatkan gaji di perusahaan itu. Suatu hari bos menginginkan darimu untuk membelikan hal yang berkaitan dengan acara keagamaannya. Ada mungkin kain tertentu atau corak tertentu, makanan tertentu yang disajikan, alat-alat tertentu dalam peribadatan mereka. Yang kayak lidi itu kan ada pak, ya. Apa itu namanya saya tidak tahu. Ya. Antum bawakan sapu ada, tuh mai ke sapu ada, kami garane maning pak. Jawab saja, maaf, dalam hal ini saya tidak ada kewajiban mentaati bos. Kenapa? Saya kan bosmu. Iya. Saya kerja di sini kaitan pekerjaan, urusan duniawiyah, bukan urusan keagamaan. Kamu enggak taat? Enggak. Karena ini melanggar agama. Urusan agama masing-masing. Kalau demikian saya pecat. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Jantan saja. Man taraka syanillah awadullah khairin. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu demi ketaatan kepada Allah, maka Allah akan gantikan untukmu sesuatu yang lebih baik dari yang tadi. Yakin itu. Karena ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul mutlak harus lebih kita cintai, lebih kita taati daripada orang lain, sekalipun itu adalah bos kita. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita akan membaca kemudian dalam pertemuan yang akan datang nomor ke-217. Insyaallah. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.